Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Mangke antina yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kajian siroh kembali lagi hadir untuk menemani mangge antina. Setiap hari kajian siroh ini hadir di jam 5.30 pagi, jam 12.30 siang, dan sebelum menjelang maghrib 17.30. Kajian siroh adalah mengupas masalah-masalah tentang seputar agama Islam, dan komio bisa bertanya tentu hal-hal yang belum komio pahami. Baik, mangge antina yang dirahmati Allah, di siroh ini saya tidak sendiri. Selalu ada Pak Ustadz yang menerbangkan siroh ini. Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sang kapten. Nah, menerbangkan siroh. Siroh pengertian Pak Ustadz dalam agama? Siroh itu artinya perjalanan. Perjalanan. Atau sejarah. Iya. Dan dalam Indonesia ada kita singkatan dari siraman rohani. Siraman rohani. Bahwasanya orang akan mendapatkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bertemu nanti di surga. Iya. Apabila rohaninya ini selalu disirami dengan keimanan dan ilmu-ilmu juga yang bermanfaat. Subhanallah. Artinya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Amin. Insyaallah. Baik, mangga antina yang dirahmati Allah. Tentu dari kajian pertemuan kita dari beberapa episode yang lalu, kita kini sampai pada tiga tingkatan yang dikatakan oleh Rasulullah, dan kita sampai pada tingkatan yang tertinggi di dalam kita melakukan ibadah ini. Tiganya ini adalah ihsan. Ihsan dalam pengertian yang tentunya merupakan tingkatan tertinggi dalam Islam yang kita akan kaji kembali hari ini bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Tapi rupanya Pak Ustadz lupa. Berimba kareba ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bi khair wa afiyah. Iya. Kaifa halukum? Ya, iya aku alhamdulillah juga. Masya Allah. Nah, belo-belo. Sudah ada pelajaran Arab lagi saya. Iya. Nanti insya Allah ingin belajar bahasa Arab, bisa daftar di Mangge. Iya, silakan. Tafadhal, boleh. Mangge antina yang dirahmati Allah, kita langsung saja pada bahasan kita. Bahwa sesungguhnya ihsan itu apa? Kenapa dikatakan ini adalah tingkatan tertinggi dalam Islam? Ya, sementara saya juga mengetahui bahwa pernah mendengar kata bahwa menyembah kepada Allah atau melakukan ibadah kepada Allah karena kita menginginkan Allah seakan-akan kita lihat, dan sesungguhnya kalau kita tidak dilihat, sesungguhnya Dia melihat kita. Baik, mangga antina yang dirahmati Allah, kita langsung saja kepada Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz, tafadhal. Ya, mangga antina rahimakumullah. Bahwasanya sampailah kita kepada pembahasan rukun ihsan. Iya. Dan inilah pembagian agama sebagaimana yang Mangke telah sampaikan di awal tadi, bahwa Rasulullah SAW membagi agama ini ke dalam tiga, atau mengistilahkan ke dalam tiga hal. Yaitu rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Yang paling rendah itu rukun iman. Iman. Artinya seorang itu menyatakan beriman. Ya. Yang lebih tinggi itu seorang mengatakan dia Islam. Selain beriman, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ya. Dan mengerjakan seluruh rukun-rukun Islam. Iya. Yang paling mulia di antara mereka semua, seorang tatkala melaksanakan rukun iman dan rukun ihsan, Islam, dia tunaikan sebagaimana syarat dari rukun ihsan itu sendiri. Iya. Apa bunyi rukun ihsan itu? Ya, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, wa ma huwal ihsan? Apa itu ihsan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Iya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka niscaya dia Allah melihatmu. Nah, ini yang harus, yang akan saya barangkali definisikan pada saat ini. Iya. Apa arti engkau beribadah seolah-olah melihat Allah? Ya. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya. Lihat dan perhatikan kalimat dari hadis ini, ka'anna. Seolah-olah. Seolah-olah. Maka mengandung pengertian, tidak ada satupun makhluk ya. Di muka bumi ini dari bangsa jin atau manusia ya. Ketika dia beribadah, melaksanakan sholat, puasa atau haji ketaatan bahwa dia pernah melihat Allah ya, ya, ya, ya. Sebab kalimat hadis berbunyi ka'annaka, seolah-olah engkau melihat ya. Kalimat seolah-olah berarti engkau tidak pernah melihat sama sekali ya. Karena sesuatu yang mustahil Allah Ta'ala akan kita pandangi di dunia ini ya, ya, ya, ya. Arti dari kalimat ka'annaka tarahu seolah-olah artinya berbuat seolah. Berbuat seolah ya. Jadi saya bilang sama Mangge sekarang barangkali ya. Mangge bersikaplah seolah-olah Mangge sekarang ini presiden ya. Apa Mangge presiden sekarang? Kalau saya presiden, rakyat saya banyak melihat saya. Iya ya. Seperti itu. Tapi insya Allah ada bintangnya juga Mangge nanti. Suatu saat nanti. Di setiap masa ada bintang ya. Dan setiap bintang ada masanya. Oh, iya. Tunggu masa dan bintangnya lagi. Iya, iya, iya, insya Allah. Insya Allah. Jadi, baik. Iya, dilanjutkan. Baik. Iya. Jadi engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini hendak ya saya sampaikan. Hari ini ada orang mengatakan melihat Allah di dunia. Yang diistilahkan kasyaf. Kasyaf. Sudah diangkat tirai dan hijab ya. Sehingga dia memandang Allah. Ini sebenarnya kedustaan yang besar. Karena Allah Ta'ala mengatakan kepada kita dalam Al-Quran ya. Allah Ta'ala hanya bisa dipandang oleh manusia ketika manusia itu masuk ke dalam surga. Allah ini adalah zat yang bako, zat yang akhir, zat yang akan selama-lamanya. Kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal ikram. Semuanya akan fana, yang kekal cuma Allah. Cuman Allah. Dunia ini adalah tempat memandang sesuatu yang tidak kekal. Maka mustahil sesuatu yang kekal akan dipandangi di tempat yang fana dan binasa ini. Makanya orang di dunia tidak pernah lihat surga. Kenapa? Karena surga adalah makhluk Allah yang kekal. Mustahil dilihat di dunia yang fana. Dunia ini hari ini baru, besok tua. Sedangkan surga tidak ada namanya istilahnya tua ataupun binasa. Demikian juga dengan Allah Ta'ala, wajahnya yang sangat, yang akan kekal selama-lamanya, mustahil akan dilihat di dunia. Allah Ta'ala dalam Al-Quran dikatakan wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha ya nazira. Wajah yang berseri-seri memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila rabbiha nazira, memandang Allah. Artinya apa? Di surga kaum mukminin akan memandang Allah. Bukan di dunia. Bukan. Tapi itu kata para ulama, orang-orang melihat penciptanya di akhirat nanti di surga, itu adalah pahala, ganjaran akibat mereka di dunia seolah-olah melihatnya. Karena selalu berbuat seolah-olah melihat Allah, maka inilah ganjaran pahalanya mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di akhirat nanti atau di surga. Kata Rasulullah SAW, innakum tanzuruna, kalian akan melihat wujuh rabbikum, wajah Tuhan kalian. Kalailati hada, seperti malam purnama ini. Itu dalam hadis Nabi SAW. Tentu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat dikatakan oleh para ulama ini puncak tertinggi dari keimanan. Berarti kalau saya kaitkan ini Pak Ustaz, bahwasanya dengan ayat ini tadi, kita juga berbuat yang jahat-jahat. Nah, misalnya berbuat jahat, maksiat dan lain sebagainya. Ini juga Allah melihat kita. Kalau dikata seolah-olah kita melihat dia, kebalikannya adalah yang pasti adalah Allah melihatmu. Iya, seperti itu. Jadi memang betul Mangge. Iya. Kalau dalam diri kita ini sudah ada ihsan seolah-olah memandang Allah, melihat Allah. Kalau kita sholat, sholat betul-betul akan dengan khusyuk. Karena di depan kita ini ada lihat. Ada yang melihat. Dan dengan ihsan pula ini, kalau kita dihadapkan dengan maksiat, kita akan malu. Malu. Walaupun kita sendiri, iya. Kenapa kita berani? Iya. Nah inilah kelebihan daripada ihsan itu. Kan cuma berdua-duaan di kamar. Iya. Berdua-duaan. Kesendirian kita ada Allah yang kedua. Nah. Walaupun berdua kita dengan manusia, ada Allah yang ketiga. Iya. Dan di antara kita bertiga manusia, ada lagi penggoda. Ada yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mana ihsan. Dan ketika memaknai makna ihsan, iya. Hari ini anak-anak muda kan lagi demam selfie ini. Selfie. Bukan anak perempuan nama selfie bukan. Iya. Artinya foto diri sendiri di depan kamera sedang mengekspresikan diri. Iya. Jadi setiap orang yang lagi foto dirinya sendiri itu. Iya. Kadangkala kita melihat ada orang tersenyum, pura-pura tertawa menatap ke kamera. Kita tanya, "Kenapa kau senyum?" Dia bilang, "Ketika gambar saya diambil, saya lihat ke kamera seolah-olah saya sedang disaksikan oleh banyak penonton. Banyak penonton atau saksi mata saya." Saya bilang, "Subhanallah. Ini sebenarnya mana ihlah ihsan." Ihsan. Engkau seolah-olah sedang melihat Allah padahal engkau tidak lihat. Kita tanya, waktu kau difoto, kau lihat orang yang melihatmu? Dia bilang tidak. Tidak. Sama juga dengan presenter ataupun orang penyiar di TV ini. Betul. Yang dia senyum ke depannya, yang dia ajak bicara kamera. Kamera benda mati. Benda mati. Tanya sama dia, kenapa kau tersenyum dan seolah-olah overacting gitu? Dia bilang, saya melihat ke kamera seolah-olah Saya melihat penonton. Nah. Kau lihat penontonnya? Tidak. Tidak. Tapi apa penonton melihatmu? Dia bilang melihatku. Subhanallah. Seandainya kita beribadah dan berbuat setiap hari seperti kita di depan kamera itu. Kita yakin kamera itu di depan kita ini tidak ada. Tidak ada. Tapi kita yakin orang sedang melihat kita. Melihat kita. Nah, ini makna ihsan. Berbuat ibadah kemanapun kita, apapun yang kita lakukan, entah taat ataupun dosa yang kita lakukan. Iya. Allah Ta'ala melihat kita. Maknai kata ihsan ini. Iya, maknai kata ihsan. Berarti pada tingkatan ihsan ini adalah seolah-olah tadi itu adalah yang membuat tingkatan manusia, derajat manusia ini diangkat lagi satu tingkat. Iya. Sebab kalau orang sekedar Islam, menunaikan Islam, yang sholat, puasa, haji, dianggap ini wajib. Wajib. Kadangkala sholatnya seperti ayam patok makanan itu. Iya, babunyi-bunyi. Iya, artinya cuma yang penting setor muka Pak Ustaz. Sholat berjamaah setor muka. Setor muka. Ya, haji begitu juga. Iya, setor nama. Iya. Coba kalau ibadah itu bukan hanya menggugurkan kewajiban. Tapi laksanakan dengan penuh keihsanan. Iya. Bagaimana? Yaitu seolah-olah engkau melihat Allah. Iya. Kalau engkau tidak bisa konsen seperti engkau seolah-olah melihat Allah, tapi engkau harus sadari Allah melihatmu. Dan kadangkala ini kan yang menghadirkan keihsanan ini. Ini yang kadangkala karena saking sibuknya kita. Orang sholat berjamaah, badannya ada di masjid, pikirannya di pasar. Orang muhaji, badannya ada di Makkah, ingatannya bisnis, ditinggalkan ini di tanah air. Jadi Pak Ustaz, kalau saya kembali dengan ini, saya jadi takut dengan kata ada siapa yang mengatakan bahwa tingkatan di dalam Islam itu sendiri ada makrifat, ada tasawuf dan lain sebagainya, tingkatan-tingkatan. Rupanya di ihsan ini sendiri malah justru ini adalah tingkatan tiga dari yang disampaikan oleh Rasul. Ya. Baik. Jadi memang ulama tasawuf, mereka yang mendalami tentang tasawuf mereka membagi agama itu ke dalam syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat. Iya. Mereka bilang yang paling tinggi itu ma'rifatullah. Ma'rifat. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun artinya dengan segala hormat saya terhadap orang-orang yang mendalami tasawuf ataupun simpati terhadap hal itu. Pertama yang saya katakan, pembagian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat adalah pembagian yang tidak dikenal dalam agama ini. Iya. Artinya Rasulullah tidak bagi itu agama ke dalam empat golongan ini. Justru pembagian kita dapatkan yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ihsan. Kemudian yang kedua, Ya. ketika orang meletakkan bahwa yang paling rendah itu syariat. Syariat. Kita tanya apa itu syariat? Syariat yeah. itu Pak Ustaz yang masih sholat, yeah. puasa, uh-huh. berwudu pakai air, mandi yeah. junub juga dengan air. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Lantas apa bedanya antara syariat dengan ma'rifat? Syariat. Bilang, oh yeah. ma'rifat itu Pak Ustaz, yeah. sholat itu cukup niat saja di dalam hati. Mandi junub tidak pakai air. Iya, iya, iya. Ma'rifat itu apa? Sama Pak Ustadz masih air putih. Air putih. Sama si khamar. Khamar. Tapi orang yang sudah ma'rifat, ya. Kadangkala dia bilang itu air putih. Air putih. Saya bilang itu kekufuran. Iya, iya, iya. Ya, ya. Kadangkala orang menuduh orang yang sudah ma'rifat, orang yang sudah tidak melaksanakan syariat. Anak ini termasuk zikir. Kedudukan zikir syariat orang bilang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Kalau sudah ma'rifat apa zikirnya? Itu Pak Ustaz tinggal huha huha. Huha huha. Ya, dung, saya bilang dung dang. Nah, ya, ya, saya bilang itu bukan zikir. Iya iya iya. Ya, itu main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak akan mendatangkan suatu manfaat. Manfaat. Ya, oleh karenanya kembali kepada agama itu dalil. Dalil. Ya, apa kata Quran? Ya, ya apa kata hadis Nabi? Iya. Ya, karena para ulama mengatakan al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ya. Ilmu itu firman Allah, ya. Ilmu itu sabda Nabi. Sabda wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Ya. Dan yang selain dengan Al-Qur'an dan sunnah, ya. Maka itu dinamakan waswas syaitan. Waswas syaitan. Artinya bukan diajarkan oleh wahyu. Iya iya iya. Ya. Oleh karenanya ketika kita mengambil kepada agama ini, maka tingkatan paling tinggi itu bukan yang ma'rifat namanya. Iya iya. Tapi tingkatan paling tinggi itu adalah ihsan. Hmm. Apa? Orang ihsan tetap sholat, tetap puasa. Iya. Tapi apa? Dalam rangka dia beribadah, seolah-olah dia melihat Allah. Yo. Tapi bukan dalam arti dia lihat. Karena kalimat mengatakan seolah-olah. Ya, ya seperti itu presenter di depan kamera itu. Seolah-olah dia melihat penonton. Lakukan di kala sendiri atau berdua. Seolah-olah Allah yang melihat kita. Iya. Ya, gitu. Dan kalau kita tidak melihatnya, ya. Dia melihat kita. Ya, ya. Jadi ini pemahaman ini harus diluruskan. Baik. Tidak ada satu manusia pun melihat Allah di dunia ini. Ya. Ya, walaupun itu Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj, ya para ulama mengatakan, ya Allah Ta'ala ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW ya. Terhijab. Terhijab. Ya, artinya ada pel. Ada pel. Ya, terhijab antara Allah Ta'ala dengan Rasulullah SAW. Ya. Hijabuhu nur. Iya, iya, iya. Yaitu terhijab oleh cahaya. Cahaya. Ya, karena keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh. Ya, ya, ya. Orang mengatakan, Pak Ustaz, apa memang mustahil kita lihat? Kita melihat Allah di dunia, apa ya, mustahil? Ya, saya jawab dengan dua pertanyaan, dengan dua jawaban. Jawabannya, iya, iya. Ya. Yang pertama, ya, coba lihat dulu makhluk Allah, tidak semua makhluk Allah nampung di mata kita. Iya, iya, iya. Ya. Matahari itu belum cahaya Allah. Belum. Baru cahaya dari makhluknya. Hmm. Tapi kalau 5 menit kita pelototin matahari, hilang kornea mata kita. Nah ini ketika kita mau coba-coba memandang Allah, bagaikan orang yang mau menampung air samudra ke dalam satu gelas. Mampu itu gelas menampung air samudra? Iya, iya. Justru gelas itu yang tenggelam. Maka jangan coba-coba mau melihat Allah. Sebagaimana perkataan orang Yahudi kepada Musa, arinallaha jahra. Perlihatkan kepada kami Allah itu secara jahir. Nah, yang kedua jawabannya bahwa Allah tidak kita lihat di dunia karena semua yang kelihatan di dunia sesuatu yang punah. Punah. Adapun zat Allah adalah yang kekal, maka hanya di tempat kekallah kita akan melihat Allah. Di mana itu? Di mana tempat yang kekal itu? Ya, di akhirat. Di akhirat. Baik. Mangga Atina yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah bahwa pada tingkatan-tingkatan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa yang menurut ajaran daripada Islam, kita hanya mengenal 3 tingkatan. Yang pertama adalah iman, Islam, dan ihsan. Nah, tentu pada tingkatan ihsan inilah ketika orang betul-betul menaikkan satu dirinya lagi derajat untuk mengangkat bahwa sesungguhnya yang dilakukan semuanya karena seolah-olah itu tadi. Iya. Baik, Mangga Atina yang dirahmati Allah, kita tahan semua dulu. Tapi kalau Komio mau SMS silakan layangkan SMS-nya di 0852-406-727-25. Mangga Atina yang dirahmati Allah, Pak Ustadz, kita jeda karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Pak. Iya, Bu. Pak. Hmm. Anak-anak kita kan sudah besar.

maka ibadah yang kedua ataupun perbuatan kedua dalam ihsan adalah perbuatan kepada sesama makhluk. Sesama makhluk. Kalau tadi vertikal, nah, sekarang adalah ibadah yang horizontal, iya, kepada semua makhluk. Jadi kita selalu menebar ihsan. Ihsan. Ihsan artinya kebaikan. Kebaikan. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Ya. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam surah Al-Baqarah 195. Ini juga yang firman Allah Ta'ala. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan wa ziyadah, dan lebih dari itu. Yang lebih dari itu itu ketika mereka berbuat baik seolah-olah mereka dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Manggiantene yang dirahmati Allah, rupanya SMS juga sudah harus kita jawab ini. Maaf ini Pak Ustaz. Saya senang sekali mendengar di bahasan ihsan ini. Rupa saya mengalir di air yang tenang. Masya Allah. Iya. Bahwa ini adalah tingkatan di mana kita memaknai hampir semua. Bahkan kalau bisa angin pun yang berbicara, seakan-akan kita tahu bahwa jangan lewat situ. Iya, iya, iya. Ada maksiat di sebelah sana. Iya, iya, iya. Baik. Pertanyaan pertama Pak Ustaz. Kita langsung. Ya, menyapa saudara Yudin di Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengazankan bayi laki-laki atau mengikamahkan bayi perempuan yang lahir, yang baru lahir? Apa juga hukumnya mengazankan orang mati yang baru diturunkan di liang lahatnya? Dari Yudin di Pipit. Iya, tafadhol Pak Ustaz. Ya. Bahwasanya sebagaimana yang kita ketahui, ataupun para penganut madhab Syafi'iyah, bahwasanya mereka menganjurkan untuk mengazankan di telinga bayi, bahwasanya hadis yang menjadi landasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengazankan bayi adalah riwayat dari hadis Abu Rafi. Raitu Rasulullah SAW adana fi udhunil Hasan ibnu Ali. Aku melihat bahwa Rasulullah mengazankan di telinga Hasan bin Ali hina waladatsu Fatimah, ketika dilahirkan oleh Fatimah. Demikian juga hadis-hadis yang lain tentunya bunyinya, ya man wulidalahu mauludun fa adzana fi udhunihil yumna. Siapa yang dilahirkan anak, kemudian dia azankan di telinga kanan, wa aqama fi udhunayil yusra, dan dia ikamahkan pada telinga kiri. Rufiat anhu ummu sibyan, maka akan diangkat baginya syaitan yang bernama ummu as-sabiyat. Tentu hadis-hadis tentang mengazankan di telinga bayi ini sayangnya oleh para ulama hadis, mereka mengatakan bahwa derajat hadis ini tidak mencapai derajat sahih. Tidak sahih. Iya, artinya derajat yang sahih. Kenapa? Untuk sebuah amalan itu memang harus dilandaskan pada hadis yang sahih. Sahih. Namun artinya banyak para ulama yang menukil tentang perbuatan ini. Tentang azan ataupun iqamah di telinga bayi. Termasuk yang mencatat hal ini adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga di dalam kitab Tuhfatul Maulud. Ya, hadiah buat orang yang melahirkan ataupun kelahiran, beliau tidak bisa memberi hadiah tapi dia azan. Iya, ini beliau meriwayatkan tentang azan di telinga bayi ini. Oleh karenanya, bila mana kita mengazankan di telinga bayi, tentu jangan menganggap bahwa ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini adalah sesuatu barangkali yang menjadi kebiasaan ataupun adat dan seperti itu. Tapi mengenai orang mati yang diturunkan di liang lahat, itu kan kadang-kadang juga diazankan. Betul. Dalam aturannya bagaimana juga ini? Masih lanjutan dari pertanyaan saudara Yudin, Pak Ustaz. Baik. Ya. Tentang azan di pekuburan atau di ketika meletakkan jenazah. Ketika meletakkan jenazah, tentu hati burhanakum. Iya, iya, iya. Artinya datangkan sebuah dalil bahwa hal itu dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu yang menjadi landasan orang-orang yang mengazankan di telinga bayi adalah di telinga jenazah di dalam lihat liang lahat, liang lahat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami. Iya. La yazalul mayt yasma'ul adhan malam yutayyan qabruhu. Iya, iya, iya. Mayat itu masih mendengarkan azan selama kuburnya belum ditutupi tanah. Namun perlu mangki antina tahu. Iya. Hadis tentang azan di kubur yang saya bacakan tadi juga sekali lagi bahwa hadis ini adalah palsu ataupun lemah, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk hilang sebuah syarat diazankan. Sebab para ulama termasuk di sini ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar, ulama-ulama besar. Seperti Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari bahwa azan di kubur itu beliau katakan isnaduhu batil fa innahu min riwayat Muhammad Ibnu al-Qasim at-Tayakai wa qad ramahu bil wada. Hadis yang dibacakan tadi mayat itu akan masih mendengarkan azan sebelum ditutupi tanah. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani hadis itu adalah sangat batil. Sangat batil. Demikian juga pendapat Ibnu Jauzi, demikian juga pendapat Syuyuti, bahkan Imam Jarh wa Ta'dil yang selalu menjadi patokan kita seperti Imam Zahabi, beliau mengatakan fihi Muhammad ibn al-Qasim kadzab, di dalamnya ada periwayat yang bernama Muhammad bin Qasim At-Tayakani, beliau adalah yang mendustakan ataupun mengarang hadis tentang itu. Oleh karenanya kalau Mangge Yudin di sini bertanya, Pak Ustadz, sunnahkah mengazankan orang yang diturunkan di dalam kubur itu? Jawaban saya bukan sunnah. Bukan sunnah. Sebab ia dinamakan sunnah apabila perbuatan itu perbuatan Nabi. Nabi. Nah, sekarang ada hadis. Hadis. Ada hadis yang menjelaskan itu. Ternyata setelah diteliti hadis itu bukan hadis yang sahih. Kalau hadis yang tidak sahih berarti bukan Nabi lakukan. Di sini juga ada perkataan orang, Pak Ustaz. Kita kan puasa juga ada hadis lemah. Hadis lemah. Bahkan hadis palsu tentang puasa Ramadan. Iya. Seperti man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasada walan nira. Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Disentuh api neraka. Itu hadis palsu itu atau hadis maudhu? Maudhu. Nah, kenapa Pak Ustaz puasa padahal ada hadis yang begitu? Bukan hadis sahih. Bukan hadis sahih. Kita jawab, iya. Kita puasa Ramadan bukan karena hadis yang maudhu atau palsu itu. Tapi kenapa? Kita puasa karena ayat Al-Qur'an kutiba alaikum siyam. Kutiba alaikum siyam. Karena kita berpuasa dengan dalil yang kuat yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ataupun perbuatan Nabi yang puasa Ramadan. Kalau kita azan untuk mayat di kuburan, perintahnya di Qur'an tidak ada. Tidak ada. Perintahnya di hadis tidak ada, tidak perbuatan ada. Nabi pun tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada yang mengatasnamakan hadis, hadis, ternyata hadisnya palsu. Palsu. Agama ini tidak boleh dibangun di atas kepalsuan. Baik, wah luar biasa sekali ini Pak Ustadz, karena saya yakin bahwa Mangge Ante Ina ini, tapi melakukan kebiasaan itu karena melihat yang dulu-dulu selalu kembali kepada budaya. Tentu ini juga memaknai bahwa kalau bisa jangan dilakukan itu. Karena kalau dikatakan sunnah itu tadi dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang menjawab itu kita buka surah Muhammad ayat 19. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan surat Muhammad, afwan mangantaina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau menuruti kebanyakan orang di muka bumi, akan membuat engkau sesat dari jalan Allah. Banyak di antara Mangge Antaina tahu bahwa amalan ini Nabi tidak buat. Tidak buat. Tapi dia bilang, Pak Ustadz, semua orang berbuat. Iya. Jadi baku iko di orang banyak semua itu. Semua orang. Berarti berdosa berjamaah kum. Iya. Kata Allah Ta'ala, kalau engkau turuti kebanyakan manusia di muka bumi, membuat engkau tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, jadi inilah keutamaan orang-orang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahwasanya ya mereka akan mendapatkan keselamatan. Iya. Baik. Terima kasih banyak ini untuk Yudin di Pipit. Semoga tadi sudah mewakili juga pertanyaan dari sekian ratus ribu orang yang ingin menanyakan hal yang sama. Sama juga halnya tadi mengazani dan mengikamahi qamat di telinga kiri untuk perempuan qamat dan untuk laki-laki azan. Tetapi pengertian pada masyarakat di umumnya ini mereka menganggap bahwa kata yang pertama ditangkap oleh si anak ini adalah panggilan. Katanya begitu. Ya. Entah panggilan azan atau panggilan qamat untuk melaksanakan ibadah atau kata yang pertama dikenali di telinganya adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, itu. Baik. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Ustadz ini tadi sudah memberikan sedikit pencerahan dan juga tentu sedikit memuaskan jawaban kepada saudara-saudara yang telah menyampaikan Manggi Anteina SMS-nya di kesempatan ini. Sayang sekali Manggi Anteina yang dirahmati Allah, kita selalu terbatas dan dibatasi oleh waktu. Dan untuk itu saya bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Dai Kota Palu sudah akan berpamitan. Terima kasih. Saya Manggi Patra dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Manggi Anteina.